Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Program Fasihkan Huruf pada episode kali ini membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan huruf hamzah. Yang pertama, mengucapkan huruf hamzah dengan tafkhim, yakni suaranya tebal sehingga berbunyi o, o. Seharusnya terucap a, a, bukan o. Misal saat mengucapkan kata asabi'ahum terucap asabi'ahum, aso, o, o, a, seharusnya a. Atau saat mengucapkan lafaz Allahu terucap Allahu. Ini kesalahan yang tidak boleh terjadi saat mengucapkan huruf hamzah. Jadi yang salah mengucapkan hamzah berharokat fathah dengan o, harusnya a, harusnya a. Asabi'ahum, asabi'ahum Allah. Kesalahan kedua mengucapkan hamzah berharokat namun berbunyi antara hamzah dan alif. Misal saat mengucapkan kata ya ayyuha terucap ya ayyuha, ya ayyuha. Seharusnya yang benar ya ayyuha, hamzah dibaca dengan jelas ya ayyuha. Yang salah ya ayyuha, yang benar ya ayyuha. Kesalahan ketiga saat mengucapkan huruf hamzah bersukun, hamzah tidak terucap dengan jelas sehingga saat kita menghentikan bacaan di kata as-sama yang berakhiran dengan hamzah terucap as-sama, as-sama, hamzah tidak terdengar dengan jelas. Ini berarti menghilangkan bunyi hamzah. Seharusnya yang benar as-sama, as-sama. Atau saat mengucapkan hamzah di tengah-tengah kata, misalnya ma'wahum terucap ma'wahum, ma'wahum. Yang benar ma'wahum, hamzah diucapkan dengan jelas ma'wahum. Lalu di manakah tempat keluar huruf hamzah? Huruf hamzah kita ucapkan dari pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah pita suara kita. Di mana pita suara kita? Pita suara di daerah jakun. Jadi yang dimaksud dengan pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling bawah adalah pita suara. Bukan di dada atau bukan di pangkal leher. Tapi pangkal tenggorokan yang benar adalah di pita suara. Jadi mengucapkan huruf hamzah, kita ucapkan dari pita suara. A, I, U, Ba, Bi, Bu. Saya ulang. A, I, U, Ba, Bi, Bu. Demikian Fasihkan Huruf episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.